Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa lahu wa la wala quwwata illa billah ma ba'd. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullah man la yashkurun nas. Belumlah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala seorang yang tidak bersyukur, yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka berdasarkan hadis ini, saya pribadi dan sebagai salah seorang pengasuh Mahdini mengucapkan jazakumullah khairan kepada semua pihak yang telah bertahun membantu kegiatan kita di hari ini, khitan anak-anak kita, ya, baik itu tim medisnya, para dokternya, perawatnya, panitianya, dan semua ikhwah yang bertahun dalam kegiatan ini, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan ya termasuk sebagai hasanat, menjadi hasanat kebaikan kita semua di yaumil akhir. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Sebelum kita baca hadis, ada satu pembahasan yang sering ditanyakan. Terkait dengan Al-Qaza'. Al-Qaza' itu yakni halqu ba'di ras wa tarku ba'di, menggunduli sebagian rambut kepala dan membiarkan sebagiannya. Ya, halak itu gundul. Kalau memendekkan namanya taksir. Sehingga ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam selesai atau dalam ihramnya, beliau berdoa, Allahummarham al-muhalliqin, ya Allah rahmatilah mereka-mereka yang menggunduli rambutnya ketika selesai ihram bitahallul. Maka para sahabat berkata, wal muqassirin ya Rasulullah, yang sekedar memendekkan juga ya Rasulullah. Qala, kata Rasulullah sallam, Allahummarham al muhliqin, ya Allah rahmatilah orang-orang yang mengunduli rambutnya ketika tahallul. Kata para sahabat, wal muqassirin ya Rasulullah. Qala, Allahummarham al muhliqin, ya Allah rahmatilah orang-orang yang mengunduli rambutnya ketika selesai ihram, ketika tahallul. Mereka berkata, wal muqassirin ya Rasulullah. Qala, kata Rasulullah sallam, Allahummarham al muqassirin, ya al halaq itu gundul, at taksir al muqassir itu orang yang memendekkan rambut. Ya, ya, sebelumnya dipahami bedanya al-halaq dengan at-taqsir. Al-halaq itu gundul, menggunduli rambut. Kalau taksir sekedar memendekkan. Al-qaza' itu adalah halaq, yakni menggunduli sebagian rambut kepala dan membiarkan sebagiannya tidak mengundurinya. Sungguh Ibnu rahimahullah ta'ala berkata, wa huwa anwa'. Kalau qaza' itu ada beberapa macam bentuknya. Yang pertama, an yahliqa ghair murattab. Iya, menggundulinya dengan tanpa beraturan. Iya, gunduli bagian kanannya dari kirinya, dari ubun-ubunnya bagian depan, dari belakangnya. Yang jelas dia gundul sebagian kepalanya dan dibiarkan sebagian lain. Yang kedua, kata beliau rahimahullah ta'ala, an yahliqa wasatahu wa yatruku janibai. Dia gundul bagian tengah rambutnya dan membiarkan dua sisinya. Kayak gimana berarti? Sini botak terus. Ini enggak. Itu berarti ya? Cukur habis gundul tengah. Kiri kanannya masih. Nah, yang ketiga, an yahliqa jawanibah wa yatruka wasatah. Iya, dia gunduli sisi-sisinya. Ini gundul-gundul. Iya, tengahnya dibiarin. Yang keempat, an yahliqan nasiyata faqat wa yatrukal baqi. Dia gundul di bagian depannya aja, gundul. Sisa yang lainnya biarin. Biarang gitu ya. Ada kayak gitu. Ada Said. Iya. Itu qaza. Hukumnya khilaf para ulama. Sebagian menyatakan makruh sebelum Thaimin di sini, sebagian menyatakan haram. Seperti Syaikh bin Baz rahimahullah dalam fatwa beliau menyatakan haram. Kalau di sini kata Syaikh bin rahimahullah taala, wal qaza'u makruh. Qaza' hukum ahla, hukum asal dalam makruh. Tapi sebagian ulama lain seperti Syaikh bin Baz di dalam fatwanya, iya, beliau katakan haram. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a gulaman khuliqa ba'du ra's sya'rihi wa turika ba'du. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang anak kecil, seorang laki-laki kecil digunduli sebagian rambut kepalanya dan dibiarkan sebagiannya. Panahum an dzalik, maka Rasulullah pun melarangnya. Faqala, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ahliqu kullah. Gunduli seluruh rambutnya, awitrukuhu kullah, atau biarkan semuanya. Kalau mau digundul-gundul semuanya, kalau mau dibiarkan, dibiarkan semuanya. Ini hukum asalnya. Kalau Syaikh Utsaimin rahimahullah, ya, hukum asalnya kata beliau qaza itu makruh. Kalau Syaikh bin Baz rahimahullah ta'ala menyatakan haram, dan sebagian ulama yang lain. Ya, Syaikh Utsaimin rahimahullah berbilang makruh. Namun kata beliau, illa idza kana fihi tashabbuhun bil kuffar fa huwa muharram. Kecuali kalau model rambut tersebut itu ada padanya tasyabbuh dengan orang kafir, maka jadi haram. Walaupun pendapat beliau hukum asalnya makruh, tapi kalau itu adalah bentuk tasyabbuh, ingin niru-niru orang kafir, maka hukumnya adalah haram. Nah, tentunya sudah kita bahas tadi malam, kemarin malam, tasyabbuh bil kuffar, yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya, satu ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah di hadis ini, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, tasyabbuh bil kuffar aqallu ahwalihi haram. Kata Ibn Baz rahimahullah taala, tasyabbuh dengan orang kafir itu minimalnya keadaannya adalah haram. Ya, dan bisa lebih dari itu. Karena Rasulullah menyatakan barang siapa yang niru-niru satu kaum, maka dia termasuk mereka. Man tasyabbaha bi qaumin fahuwa minhum. Nah, saya baca-baca ada beberapa tulisan dan beberapa fatwa. Yang saya ingat diantaranya adalah pertanyaan kepada Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala terkait dengan mengunduri rambut tidak dalam keadaan ihram. Ya, apakah boleh atau tidak boleh, karena itu adalah syiarnya Khawarij. Asy-Syaikh rahimahullahu taala menyatakan tidak mengapa, jaiz, mubah. Ya, kenapa? Kalau Khawarij itu kata beliau rahimahullah, yujibuna al-halaq. Ya, kalau Khawarij itu mewajibkan, mengharuskan untuk gundul. Ya, adapun kalau seorang mau cukur, ya, kemudian mungkin karena banyak ketombenya atau karena yang dia mungkin susah untuk melihat rambutnya, kemudian dia gunduli, jaiz, mubah, walaupun tidak dalam keadaan selesai ihram. Itu di satu fatwa yang saya baca di Ibn Baz rahimahullah. Yang membedakan Khawarij, memang betul Khawarij, ya, di antara ciri mereka adalah gundul, tetapi mereka punya keyakinan, mereka mewajibkan, mengharuskan gundul. Iya. Adapun kita yang sekedar ada hajat, kebutuhan, ya, apalagi Rasulullah bilang ahli kukullah, gunduli semuanya, waitu kukullah, atau biarkan semuanya. Ya, sehingga satu hajat kita butuhkan untuk gundul, ya, gak masalah. Beda dengan Khawarij, sekali lagi Khawarij mewajibkan, yang kata Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Nah, lalu bagaimana dengan taksir? Ya, tidak sampai mengguduli, tidak sampai mengguduli, namun sebagian rambut sangat tipis, setengah senti, ya, hampir habis. Sebagian lagi dibiarkan panjang. Nah, ini hurmillah rahiman rahimakumullah, tentunya yang aula tarkuhu, yang aula tarkuhu. Kenapa? Karena sebagian menyatakan itu yushbih al-halaq, walaupun tidak sampai gundul, tidak sampai klimis rata, ya, tapi kalau sampai sebagian kepalanya tipis, sebagiannya tebal, sehingga yushbih al-qaza', mirip-mirip qaza'. Ya, sebagian menyatakan tidak boleh. Apalagi, dan itu kemungkinannya, kalau sampai itu adalah tashabbuh bil kufar. Kalau itu adalah memang model potongannya orang kafir, maka ini jelas-jelas tidak bolehnya. Iya. Kalaupun tidak tashabbuh, ini tarkuh aula. Karena mirip-mirip qaza'. Tapi kalau sampai itu tashabbuh, memang meniru potongan-potongan orang kafir, model mereka, maka ini jelas masuk ke dalam bab man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Yaitu mungkin terkait dengan masalah qaza' sebagiannya. Ya, saya tidak sempat banyak baca, tapi itu intinya hukum asalnya memang qaza' itu adalah menggunduli sebagian rambut dan membiarkan sebagiannya. Namun kalau dia pendekkan taksir, memendekkan sebagian rambutnya sangat tipis, iya, dan sebagian lain tidak, ini tarkuhu aula. Karena ini mirip-mirip qaza', dan kalau itu adalah potongannya orang kafir, modelnya mereka, maka ini jelas tidak boleh, karena man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya, potong-potong yang bagus, rapikan, ya, jangan sampai mirip dengan qaza'. Itu mungkin yang saya sampaikan, karena ya, menjauhkan diri dari ya sebab-sebab atau wasilah dzari'ah ya kepada kejelekan itu masyru'. Ya. Al-khuruj minal hilaf itu masyru'. Dan menjauhkan diri dari jalan yang akan menghantarkan kepada kejelekan itu masyru'. Kalau dengan potongan kita, potongan rambut kita, ya, dikhawatirkan itu masuk ke qaza', kalau mirip-mirip dengan qaza', ya jauhkan. Jangan. Ya. Walaupun mungkin tidak bisa memastikan, memponis. Pernah salah seorang ustaz kita setelah bahas masalah qaza', langsung berdiri, ya, datang cerita. Ya. Langsung ada ikhwan yang mungkin ikut ngaji itu dengar. Di motor sengaja datang nanya, "Ustaz, ini gimana potongan saya? Qaza' bukan?" Ya. Intinya qaza' memang hukum asalnya adalah mengguduli sebagian, membiarkan sebagian. Dan tadi itu, entah sebagian sirinya dipotong, sebagian enggak, ini dipotong, sebagian enggak, atau sebagian kiri kanan dipotong, tengah-tengah enggak, atau tengah-tengah dipotong, bagian kiri kanan enggak, yang jelas sebagian diguduli, bukan potong, afwan, salah. Sebagian diguduli, sebagian tidak. Itu halaq. Kalau taksir itu memotong. Motongnya biasa, motong kalau zaman dulu namanya apa? Stick. Ya, pamir. Di stick aja kita stick, artinya kerapiin aja. Itu enggak masalah. Jadi kalau dibuat kayak mandarin, ya, potongan mandarin. Ini tipis, ini tarkuhu aula. Tapi kalau itu tashabbuh bil kufar, itu jelas-jelas potongan orang kafir, ini tidak boleh. Karena hukum asalnya man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Iya. Apalagi aneh-aneh. Iya. Dikasih garis. Iya, karena ada pemain bola kayak gitu, ini jelas-jelas tashabbuhnya. Nah, apa orang bisa. Saya kira cukup ya. Sudah pada capek khawatirnya. Subhanallah. Jazakumullahu khairan.